Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis ke-1044. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Fawaid dan dikeluarkan oleh Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari dalam Fawaid Muntaqah. Dari beberapa jalan dari Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah secara marfu', bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan zara akhallahu fi qaryah, bahwa ada seseorang yang berziarah mengunjungi saudaranya seiman di sebuah desa sana. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka, dan Allah mengirim di perjalanan itu seorang malaikat. Falamma ata alaihi almalaku qala aina turid, ketika malaikat itu telah mendatanginya, malaikat itu bertanya kepada orang ini, mau kemana? Qal azuru akhan li fi hadhihi alqaryah, saya ingin mengunjungi saudara saya, teman saya di desa ini. Qal hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha, apakah temanmu itu pernah punya jasa terhadap dirimu? Ya, kamu pernah berhutang budi ya, terhadap dia, di mana dia memberikan kebaikan-kebaikan pada dirimu? Qala, kata orang ini, tidak. Illa anni ahbabtuhu fillah, akan tetapi saya mencintai dia karena Allah dan di jalan Allah. Qal, maka malaikat ini berkata, fa inni rasulullahi ilaik, anna Allah azza wa jal qad ahabbaka kama ahbabtahu lah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, bahwasanya Allah azza wa jal telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai temanmu itu karena Allah. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam a'azakumullah, yang pertama, keutamaan berkunjung ke rumah teman atau saudara yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ya akhi ya, di dalam adab berkunjung itu harus kita pahami. Ya, yang pertama, berkunjung itu kata Rasulullah cukup sekali-kali saja. Jangan sering-sering. Karena Rasulullah bersabda, "Zur ghibban tazdad hubban." Kunjungilah saudaramu sekali-kali, tazdad hubban, niscaya akan bertambah rasa cintamu pada dia. Akan bertambah rasa cinta itu. Tapi kalau antum berkunjungnya tiap hari atau terus sering, itu malah menimbulkan terkadang ya suudzon lah dan yang lainnya. Dan kita tidak berkunjung pun juga enggak bagus. Ya, tidak pernah mengunjungi pun juga tidak bagus, sebab ketika ya akhi ya putus hubungan, seringkali setan itu menumbuhkan dalam hati kita apa? Ya, benih-benih permusuhan berupa suudzon ataupun yang lainnya. Kemudian adab berkunjung juga ya akhul Islam azakumullah, hendaknya kita berkunjung itu tujuannya adalah di jalan Allah dan karena Allah. Bukan karena si fulan ya banyak kenikmatannya kepada saya. Bukan karena si fulan itu sering ngasih ke saya. akhirnya baru kita berkunjung kepada dia, nggak boleh. Ya, artinya jangan sampai niat kita seperti itu. Akan tetapi niat kita di dalam berkunjung adalah betul-betul apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya ketika kita berkunjung ke rumah teman kita itu, di waktu-waktu yang memang teman kita itu bisa menerima antum. Ya, terkadang kan ketika dia sedang sibuk, atau ketika dia sedang istirahat, atau ketika dia sedang apa namanya, tidak bisa diganggu gitu kan. Kalau di zaman sekarang sih enak, bisa telepon dulu, bisa SMS dulu. Ya barangkali teman kita yang hendak kita kunjungi ini sedang keluar kota atau sedang sibuk atau yang lainnya, sehingga dia tidak, kita tidak mengganggu dia. Iya. Demikian pula hendaknya yang kita obrolkan ketika kita mengunjungi teman kita hal-hal yang bermanfaat. Bukan gibah sini, gibah sana, jelek-jelekin sini, ngerumpi dan yang lainnya. Tapi tentunya yang kita obrolkan tentang ilmu, tentang dakwah, itu hal-hal yang sifatnya bermanfaat, atau saling menasihati, saling menguatkan, saling mengingatkan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan mencintai karena Allah. Dan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai yang pernah kita bahas, ia adalah merupakan sekuat-kuatnya tali iman. Kata Rasulullah, "Authaqu qurul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang saling mencintai karena Allah itu diberikan banyak keistimewaan, akhi. Apa keistimewaannya? Di antaranya bahwa mereka termasuk orang-orang yang akan diberikan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana ia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwata Islam azakumullah, ya, yang seperti ini termasuk orang-orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat. Ya, karena di hari kiamat kita semua sudah tahu yang namanya matahari itu didekatkan 1 mil. Iya. Maka orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu apa namanya, akan diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan cinta karena Allah apa? Di antaranya akhal Islam a'azakumullah, di antara keutamaan cinta karena Allah, bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kelak pada hari kiamat akan diberikan cahaya, mimbar-mimbar dari cahaya. Di mana para nabi saja sangat apa namanya, iri. Orang-orang yang mati syahid pun iri. Ya. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-mutahabbuna. Orang-orang yang mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Ya, ternyata orang yang mencintai atau saling mencintai karena Allah itu akan diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya nanti pada hari kiamat. Subhanallah, ini keutamaannya agung, ikhwata Islam azakumullah. Kemudian di antara keutamaan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang mencintai karena Allah, maka ia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan apa? Manisnya iman. Kata Rasulullah, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa tiga perkara itu? Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala-galanya. Yang kedua apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan ia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga apa? Iya, yaitu wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yaitu dia tidak suka kembali kepada kekafiran, ya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Ya, ternyata ya, orang yang saling mencintai karena Allah itu akan diberikan apa? Manisnya iman. Apa sih manisnya iman, Pak? Emang iman manisnya rasanya apa? Manis, manisnya kayak gimana? Kayak gula? Enggak. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan manisnya iman artinya akan diberikan oleh Allah kelezatan dalam beribadah. Kita akan merasa lezat ketika ibadah. Ketika kita menaati Allah, kita merasa gembira. Nah, ini berarti dia sudah merasakan manisnya iman, ikhwatul Islam, azakumullah. Iya. Kemudian di antara keutamaan mencintai karena Allah, bahwa itu merupakan kesempurnaan iman. Itu merupakan kesempurnaan apa? Iman, sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, yang benci karena Allah, yang memberi karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah, sungguh telah sempurna imannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Di antaranya juga, akhi, orang yang cinta karena Allah itu sebab dia masuk surga. Rasulullah bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afshus salama bainakum, kata Rasulullah. Tebarkan salam. Ya. Wallahu yaqul Islam, azakumullah. Di antaranya juga, ya akhi, azakumullah, bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar bahwa mereka itu adalah awliyaullah, para wali-wali Allah. Dan siapa sih wali Allah itu, Pak? Beda ya, wali Allah menurut Ahlussunnah dengan wali Allah menurut kaum tasawuf. Kalau menurut Ahlussunnah, wali Allah itu setiap orang yang beriman dan bertakwa, wali Allah. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahsanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak akan merasa bersedih hati, tidak pula mereka akan merasa takut. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iya. Nah, sementara mencintai karena Allah itu termasuk kesempurnaan iman dan ketakwaan. Otomatis berarti mereka termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, akhir Islam, azakumullah. Iya. Keutamaan selanjutnya, mencintai karena Allah itu menyebabkan kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai. Sebagaimana ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ahabba qauman walamma yalhaq bihim. Kalau ada seseorang mencintai suatu kaum tapi ia tidak bertemu dengan mereka, ya Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Ya, kalau antum cintanya sama pemain sepak bola, banyak sekali ya pemuda-pemuda itu, masya Allah, ya idolanya siapa? Banyak pemain-pemain bintang-bintang sepak bola, Pak. Ya, Ruud Gullit, Marco van Basten. Eh, udah pada itu ya. Ya, udah lama tuh ya. Yang sekarang saya enggak kenal, Pak, soalnya, Pak. Ikhwata Islam, azakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah? Ini pernah saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan cinta karena Allah artinya kita mencintai seseorang sesuai dengan ketakwaan dan keimanan dia. Semakin ia takwa, semakin ia beriman, semakin kita cinta, semakin kurang ketakwaannya, kurang juga kecintaan kita kepada dia. Makanya orang yang paling bertakwa siapa? Rasulullah, maka beliau yang paling kita cintai. Setelahnya siapa? Para sahabat, maka mereka yang paling kita cintai setelah Rasulullah. Siapa? Para ulama, masya Allah, bagaimana ketakwaan mereka, kita pun mencintai mereka melebihi dari selain mereka. Maka kalau kita melihat teman kita ini, masya Allah, walaupun miskin, gak punya duit, ya, tapi ternyata dia takwa, beriman, kita cinta kepada dia. Kita cintai dia karena keimanan dan ketakwaan dia. Ya akhwal Islam, azakumullah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan cinta karena Allah. Akhwal Islam, azakumullah. Apa sih tandanya bahwa kita mencintai seseorang itu karena Allah? Apa tandanya, Pak? Kata para ulama, min alamatil hubbi fillah alla yazida bil bir wa la yanqusu bil jafa. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, haqiqatul mahabbati annaha la tazidu bil bir wa la tanqusu bil jafa. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ya, hakikat cinta itu, cinta karena Allah itu, tandanya bagaimana? Tidak semakin bertambah cinta ketika diberikan kebaikan, dan tidak berkurang rasa cinta ketika tidak diberikan kebaikan. Ya, terkadang kita mencintai dia karena dia suka ngasih saya. Pas dia enggak ngasih lagi, ya udah selesai, enggak cinta lagi. Berarti cintanya karena fulus. Dan itu ya yang kita lihat ya. Orang-orang yang cinta kepada kedudukan, cinta kepada orang-orang yang dekat dengan para penguasa, biasanya cintanya karena apa? Karena fulus. Dikasih taat, enggak dikasih maaf. Iya. Sehingga yang seperti ini akal Islam, azakumullah, ya. Bagaimana akan disebut sebagai cinta karena Allah? Tidak sama sekali. Makanya tanda orang yang cinta karena Allah, ketika temannya tersebut misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap dirinya, ya, karena yang namanya manusia kan lumrah ya, terkadang kan keadaan jiwanya lagi beda, mungkin lagi kesel, mungkin lagi pusing gitu kan. Tapi kalau kita cinta dia karena Allah, karena ketakwaan dan keimanan dia, jangan sampai kemudian kebaikan dia yang begitu banyak kalah oleh satu kesalahan atau dua kesalahan yang dia lakukan. Berarti memang kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda seseorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak pernah merasa hasad kepada dia, dengki. Ketika kita melihat teman kita diberikan oleh Allah kelebihan berupa ilmu, berupa harta, berupa ketampanan dan yang lainnya, kita tidak dengki. Iya, bahkan kita doakan dia, semoga Allah berkahi kamu. Maka ini diantara tanda kalau dia memang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tanda yang ketiga bahwa seseorang itu dikatakan mencintai karena Allah apa? Yaitu an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ia suka untuk saudaranya yang ia cintai sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Ya. Ketika temannya digibah, dia berpikir saya saja enggak suka digibah. Maka dia bela temannya. Ketika ikhwatul Islam temannya jatuh kepada kesalahan, dia pun tidak mau menggibah dia. Iya. Nah itu ya akhi azakumullah, apa yang kita sukai untuk diri kita, kita sukai untuk dia. Kita suka mendapatkan hidayah, kita pun berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada dia. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah ini berarti ya, kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka dikatakan bahwa kita mencintainya karena karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga ya akhi anzakumullah, kita ambil faedah yang ketiga. Di antara sifat Allah cinta, bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang mencintainya, mencintai kebaikan. Itu di antara sifat apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang Pak, dalam akidah Asy'ariyah sifat cinta enggak ada. Siapa di antara antum yang hafal 20 sifat? Sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawaditi qiyamu binafsi sampai selesai. Ada enggak di situ cinta, sifat cinta? Ada? Enggak ada. Enggak ada sifat cinta di situ. Iya. Sementara kalau kita tanya kepada mereka orang-orang awam, kamu mau enggak dicintai oleh Allah? Oh, mau dong. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau kamu mengatakan sifat Allah hanya 20. Sedangkan di dalam sifat 20 tidak ada sifat cinta. Iya. Sementara sifat cinta itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman apa? Innallaha wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, yang bertakwa. Kalau begitu Allah mempunyai sifat cinta, punya. Namun tetapkan sifat cinta itu untuk Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Hadis selanjutnya 1045. Hadis yang dikutip Abu Thahir Al-Ambari dalam kitab Al-Masyikhah, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Dawud bin Abdurrahman Abi Abdullah. Al-Attar, dia berkata, haddathana Abdullah An-Nasar An-Nasari, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Uthman Al-Hindi, dari Salman Al-Farisi secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi thalath, keberkahan itu ada pada tiga makanan. Ada tiga. Apa itu? Yang pertama al-jama'at, berjamaah. Maksudnya makan berjamaah, Pak. Yang kedua was-sarid, dan makanan sarid. Sarid apa sih? Sarid itu roti dicampur pakai apa? Marok, ke daging. Kalau antum makan gulai kambing, makannya pakai roti gitu kan. Cuma kalau di Saudi itu memang rasanya beda. Itu yang disebut dengan sarid. Iya, sarid. Dan ternyata itu berkah. Dan sarid itu biasanya dagingnya daging kambing, Mas. Iya. Sahur, dan yang ketiga yaitu makanan sahur. Syekh Albani berkata, sanad perawi-perawi sanad ini thiqat dan dikenal. Selain Abdullah An-Nasari ini aku tidak mengenalnya. Dan As-Suyuti menyebutkan dalam Al-Jami bahwa hadis ini dari Al-Tabrani dalam Al-Kabir dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah yang diisyaratkan Imam Ad-Dailami dan dikeluarkan Al-Khatib juga dalam Al-Muwaddah dari Asad bin Isa. Ya, ia berkata, keduanya berkata, haddatsana Arta'ah bin Al-Mundhir dari Daud bin Abi Hind dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah secara marfu'. Ya. Dan ini sanad yang hasan, kata beliau. Dan dikuatkan lagi dengan jalan lain dari hadis Abu Hurairah juga. Dan mempunyai syahid yang kedua, akan tetapi sangat lemah sehingga tidak bisa jadikan dalil. Juga mempunyai syahid yang ketiga, akan tetapi dia juga lemah. Namun kata Syekh Al-Albani, dengan jalan yang pertama tadi, syahid yang pertama naik menjadi hasan. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa makanan yang diberkahi itu yang pertama yang makan berjamaah. Apa sih makan berjamaah itu, Mas? Makan satu nampan rame-rame. Ya, karena kan Rasulullah SAW itu punya nampan yang besar yang digotong oleh 4 orang. Di mana nampan itu cukup 8 orang. Dan ini sunnah yang sudah mulai redup, di mana kita lebih senang makan dengan piring masing-masing. Iya enggak? Iya. Iya. Coba deh antum makan sama istri sama anak satu piring rame-rame gitu kan. Oh, nikmat, Pak. Atau antum misalnya sama teman-teman undang atau bagaimana, makan satu piring, Masya Allah, rame-rame. Itu ternyata kata Rasulullah SAW itu apa? Berkah. Berkah. Yang kedua, sarid. Ya. Apa itu sarid? Sudah saya jelaskan tadi, akhal Islam, a'azakumullah. Bahwa sarid itu hakikatnya adalah makanan roti yang dicampur dengan marok, kuahnya daging. Itu dimakan. Ya, di mana rotinya terbuat dari roti gandum biasanya. Kalau di zaman Rasulullah, roti itu rata-rata terbuat dari apa? Gandum. Dagingnya daging kambing. Dan kambing sendiri kata Rasulullah berkah. Ya, makanya kalau antum enggak suka daging kambing rugi, Mas. Daging kambing itu Masya Allah banyak khasiatnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan bahwa daging kambing itu bisa menyembuhkan sebuah penyakit namanya irkun nasa. Iya. Karena dia bisa melancarkan peredaran darah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ikhwata Islam, yang berkah itu kata Rasulullah apa? Sahur. Kata Rasulullah dalam satu riwayat, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena makan sahur itu berkah, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang bersahur itu, Pak, bersalawat padanya Allah dan malaikatnya. Innallaha malaikatu yusalluna ala mutasahirin. Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang sahur. Masya Allah, ya. Banyak di antara kita terkadang malas mau sahur. Padahal sahur itu berkah. Untuk itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi sekarang ini alhamdulillah ya, sudah dekat nih, sebulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan ke bulan Ramadan, ya akhul Islam, azakumullah. Hadis selanjutnya 1046. Hadis yang dikutip Imam Abu Dawud. Ia berkata, qara'tu fi kitabi Abdullah bin Salim bi Hims. Aku membaca pada buku Abdullah bin Salim di kota Homs. Ya, di sisi keluarga Amr bin Al-Harith Al-Ham Al-Himsi. Dari Az-Zubaydi, ia berkata, wa akhbarani Yahya bin Jabir dari Jubair bin Nufair. Dari Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri. Secara marfu' bahwa Rasulullah SAW bersabda, Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Ada tiga perkara, siapa yang melakukannya ia akan merasakan manisnya iman. Man abidallaha wahdah wa alla ilaha illallah. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah saja dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, wa'a'ta zakata malihi thayyibatan biha nafsuh. Dan ia mengeluarkan zakat dengan jiwa yang penuh kerelaan. Rafidatan alaihi kulla 'am. Dan jiwanya pun selalu membantu untuk berusaha untuk apa namanya bayar zakat, dan itu dia lakukan setiap tahun, kata Rasulullah. Wala yu'til harimah, dia tidak mengeluarkan zakat kambing ataupun binatang yang tua renta. Walad darinah, tidak pula yang cacat. Walal maridah, tidak pula yang apa namanya sakit. Wala syarat al-la'imah, bukan pula yang jelek. Walakin min wasati amwarikum, akan tetapi dari harta kalian yang tengah-tengah, artinya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek. Fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murkum bi syarrihi. Karena Allah tidak meminta kepada kalian harta yang paling baik, dan Allah pun tidak memerintahkan kalian untuk mengeluarkan harta yang buruk. Iya. Syekh Albani berkata sanad perawinya thiqat, tapi sayang sanadnya terputus antara anaknya Jabir dan Jubair. Namun Imam At-Tabrani menyambungnya dalam kitab Al-Mu'jamus Saghir, demikian pula Al-Baihaqi dalam sunannya, dari dua jalan, dari Abdullah bin Salim, dari Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi, ia berkata haddatsana bin Jabir At-Ta'i, bahwasanya Abdullah bin Jubair bin Nufair menceritakan bahwa ayahnya menceritakan demikian. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Kata Syekh Albani rahimallah, ini sanad yang sahih sesuai dengan apa namanya rijal-rijalnya sahih Muslim, kecuali Abdullah bin Salim Az-Zubaidi, dia seorang perawi yang thiqah. Jadi hadis ini sahih. Baik, ikhwata Islam azakumullah. Rasulullah bersabda ada tiga perkara. Siapa yang melakukan tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah saja, dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ia pun memberikan zakat dengan jiwa yang baik dan berusaha terus-menerus menjaga supaya dia bisa mengeluarkan zakat di saat nisab itu sudah ada. Iya. Nah, ini akhul Islam azakumullah, bahwa orang yang mentauhidkan Allah, di mana ia beribadah hanya kepada Allah, orang ini pasti akan merasakan apa? Merasakan apa, Pak? Manisnya iman, insyaallah. Akhul Islam azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan akhi azakumullah, anjuran atau penekanan untuk mengeluarkan zakat harta, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Adapun yang wajib ya zakat, tapi yang sunnah yaitu sedekah. Iya, yang sunnah itu sedekah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka yang dikeluarkan itu adalah harta yang tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu jelek, namun tengah-tengah di antara itu. Itu yang dikeluarkan, Pak, ya zakatnya. Kalau antum punya pak kambing mencapai 40 ekor ataupun sampai 120 ekor, berarti antum harus mengeluarkan zakat. Tapi kambingnya yang seperti apa? Ya kambingnya itu tidak terlalu murah, juga tidak terlalu apa? Mahal, ya tengah-tengah seperti itu. Kecuali kalau memang ternyata pemilik kambingnya mengikhlaskan, gak apa-apa, ambil aja yang paling bagus, ini yang paling gede. silakan, itu menjadi sebuah kebaikan buat dia. Ya, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Kalau kita berhasil bisa menginfakkan yang kita cintai, Pak, dari barang-barang, berarti itu menunjukkan keimanan kita sudah luar biasa. Ya. Nah, biasanya sih kita menginfakkan itu kalau sudah enggak butuh, Mas. Ah, ini udah enggak butuh diinfakkan. Tapi ketika kita suka banget ini barang, ini barang, aku suka banget nih sama barang. Ternyata kita infakan, Masya Allah. Itu menunjukkan akan kekuatan iman, ya, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya. Hadis 1047. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari jalan Muhammad bin Bukair Al-Hadrami. Ia berkata, haddatsana Khalid bin Abdullah. Ia berkata, haddatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Abu Bakar bin Hafs dari Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya. Secara marfu ia bahwa Rasulullah bersabda, "Salatun minas sa'adah." Ada tiga perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Wasalatun minas syaqawa, dan ada tiga perkara yang merupakan kesengsaraan bagi hamba. Wa minas sa'adah, adapun kebahagiaanmu yang pertama apa? Al mar'atu taraha tu'jibuka. Wanita, istri yang membuat kamu kagum. Ya, kalau kamu lihat kamu merasa kagum kepada dia. Wa taghib, ketika kamu pergi safar, fata'manuha 'ala nafsiha wa malik. Kamu pun merasa aman. Ya, istrimu tidak akan selingkuh. Kenapa? Karena istrimu seorang yang selalu menjaga kehormatan. Kamu pun akan merasa aman terhadap hartamu. Ya. Ini kebahagiaan yang pertama, Pak. Apa itu? Punya istri cantik, solehah. Karena Rasulullah mengatakan apa? Istri yang kamu lihat, kalau kamu lihat, dia akan membuat kamu kagum. Berarti apa? Cantiklah. Berarti penting gak cari yang cantik? Penting. Ya. Tapi antum ngaca juga. Ya, wajah antum di bawah 5 kok maunya yang 9, gimana sih, Mas? Ya. Kadang ada ikhwan, Masya Allah, udah nador sana sini, udah berapa kali enti nador? 10 kali lebih. Kenapa? Ah, belum ada yang sampai syarat saya. Maunya kayak gimana? Ya, tinggi, putih, cantik. Wah, kayak gitu mah di mall banyak, Mas. Ya. Susah. Emang penting sih, ya, cantik bagus. Tapi kan kalau kita terlalu apa namanya, keterlaluan gitulah. Nah, antum sampai umur 50 tahun enggak dapat-dapat, akhirnya terpaksa pembantu diambil juga. Iya. Jadi yang pertama kata Rasulullah, istri yang kalau kamu lihat dia, kamu kagum kepada dia. Kagum terhadap kecantikan, tentunya juga kepada akhlaknya yang bagus. Iya. Ketika kamu pergi, kamu pun merasa aman. Dia tidak akan serong. Kenapa? Karena istrimu orang yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Kamu pun akan merasa aman terhadap hartamu, tidak akan digondol. Karena ada istri begitu, Pak. Ya. Ada seorang ikhwah, dan saya kenal ikhwah itu. Dia kaya raya. Oh, rupanya apa yang terjadi? Istrinya kebetulan kesalahan dia, kata dia, itu hartanya atas nama istrinya semuanya. Ya, berupa rumah, berupa uang dan mobil dan yang lainnya, semuanya atas nama istrinya. Rupanya istrinya berkhianat, diambil tuh semua hartanya. Ya. Subhanallah, karena apa? Tidak bertakwa kepada Allah. Kedua, apa yang membuat kamu bahagia? Wadabah takunu wati'ah. fatulhikuka bi ashabika. Dan kendaraan yang nyaman, yang bisa menyusul teman-teman kamu itu. Artinya enggak mogok-mogok terus, Pak. Punya mobil dikit-dikit enggak aduh. Iya, teman-temannya udah jauh ke sono. Ini masih di sini-sini juga. Kenapa? Karena mobilnya rusak, bodong. Maka Rasulullah SAW mengatakan di antara kebahagiaan itu antum punya kendaraan yang nyaman, enggak suka mogok, yang bisa mengejar kendaraan teman-teman kamu. Tapi ingat ya, akhi ya, bukan juga kendaraan yang membuat kamu ujub. Kadang kan ada orang yang merasa ujub dengan kendaraannya yang sangat mewah. Harganya berapa? M-M-an. Datang pakai Lamborghini, Masya Allah. Padahal, ya, itu kan sifatnya israf, berlebih-lebihan. Bahkan kalau kita merasa bangga dengan mobil kita, karena mobil kita luar biasa mewah, itu mobil bisa memasukkan antum ke dalam api neraka. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Wad-dar takunu wasi'atan kathiratal marafiq. Dan rumah yang luas, yang banyak ruangannya. Rupanya rumah yang luas itu, ya, termasuk kebahagiaan juga. Ya. Wa minasyaqawah, dan tiga perkara yang merupakan kesengsaraan. Apa itu? Al-mar'atu taraha fatasu'uka. Istri yang kalau kamu lihat, ya, membuat kamu susah. Iya, membuat kamu susah. Melihat istri kok saya, istri saya kok jelek banget ya, kenapa ya? Udah begini, udah begitu, ya Allah. Tapi terkadang mas, ada orang yang tadinya menganggap cantik istrinya, kemudian tiba-tiba jadi jelek di matanya, kenapa? Karena matanya sering jelalatan. Kalau kayak gitu pasti. Di awal, waktu dia mau nikahi, dia ngomong, istri saya kok cantik ya. Iya. Makanya ada seseorang mengadu kepada gurunya. Wahai Syekh, saya dulu waktu mau sebelum nikah, saya menganggap istri saya ini yang tercantik di dunia. Ketika saya melamar, kok ada wanita-wanita lain yang sama cantiknya dengan istri saya? Ketika sudah jadi istri, kok kayaknya wanita-wanita yang lain lebih cantik daripada istri saya? Kata Syekh, mungkin nanti-nanti kucing pun akan lebih cantik dari istrimu. Loh, kok bisa gitu Syekh? Katanya. Kata Syekh, sebetulnya penyakitnya satu. Kamu itu tidak pernah menentukan pandangan. Kalau kamu tundukkan pandanganmu, yakin kamu akan melihat istrimu lucu cantik bagaikan bidadari. Tapi kalau kita ngelihatnya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apalagi antum nonton televisi ya, ada sinetron di situ artis-artisnya, Masya Allah. Pas ngelihat istrinya, Allah. Ini bahaya ya, akhi, azakumullah. Nah ini ya akhi anzakumullah. Kata Rasulullah, minasyaqawa almar'atu taraha fatasu'. Yang kalau kamu lihat dia tidak membuat kamu bangga, tidak membuat kamu apa namanya? Ya malah membuat kamu susah. Karena akhlaknya juga yang buruk. Wa tahmilu lisanaha 'alaik. Dan lisannya itu, lidahnya itu cerewet sama kamu. Walah, ya. Senangnya marah-marahin suaminya. Ya cerewet sama suami. Sebel enggak, Pak, kalau punya istri cerewet gitu, Mas? Ya, antum pulang dari kantor capek-capek mau istirahat dicerewetin, ya Allah, ya Rabbi, ini istri saya radio apa bukan sih? Ya. وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ. Dan jika kamu pergi jauh, kamu tidak merasa aman ya terhadap istrimu untuk serong. Kenapa rupanya istri kamu tuh genit sama laki-laki? Ya. Istri kamu itu ternyata suka ngobrol sama laki-laki. Tidak menjaga kehormatan dia. Waddabah takunu qatufan fa in darabtaha at'abtaka wa in taraktaha lam tulhika bi ashabika. Dan binatang kendaraan yang lamban, kata Rasulullah. Kalau kamu pukul, dia malah menyusahkan kamu. Kalau kamu biarkan, dia juga enggak mau jalan cepat. Lambat aja. Iya. Yeah. Artinya kalau zaman sekarang mobil. Mobilnya mogok-mogokan. Iya. Yeah. Antum kesel, antum pukul. Jepot, aduh, duh, duh. Iya, yeah, tambah hancur tuh mobil. Iya. Yeah. Tambah mogok lagi. Maka berarti itu, ya akhi anzakumullah. Kalau antum berkeinginan punya mobil yang nyaman, enggak masalah, silakan aja. Kalau memang tujuan punya mobil itu untuk kebaikan, bukan untuk berbangga-bangga. Waddar takunu dhayyiqatan qalilatal marafiq. Dan rumah yang sempit, sedikit ruangannya, sempit rumah antum itu. Pengap panas lagi, asbes, aduh, masya Allah, kalau panas pas siang-siang panas pengap, tersiksa antum. Maka itu kata Rasulullah, tiga perkara yang membuat kamu susah. Dan riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan empat. Apa itu? Satu lagi, tetangga yang baik, yang merupakan kebahagiaan. Empat, istri soleha, rumah yang luas, kendaraan yang tangkas, dan tetangga yang baik. Iya, karena kalau kita alhamdulillah istri soleha, alhamdulillah, kendaraannya nyaman, bagus, rumahnya luas, masya Allah, tetangganya suka ribut, aduh, susah juga pak. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah. Udah azan ya. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf enggak ada pertanyaan lagi, Pak, karena capek nih baru pulang dari Lombok. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.